السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kajian kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله سبحانه وتعالى berfirman, واعلموا dan ketahuilah, anna bahwasanya fikum, di tengah-tengah kalian Rasulullah, ada seorang Rasul. Lau yuti'ukum, kalaulah dia mentaati, mengikuti kalian, fi kathirin minal amri, dalam banyak perkara, la'anitum, niscaya kalian akan mendapatkan banyak kesusahan. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Walakin, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan keimanan itu dicintai, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan. Wal isyan, dan maksiat atau kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, itulah atau mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di dalam doa-doanya, beliau berkata, Allahumma habbib ilayna al-iman wa karrih ilayna wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di dalam hati kami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ayat yang mulia ini serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih menunjukkan urgensi keimanan, bahwa keimanan itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan orang yang memiliki keimanan, mencintai keimanan, lalu ia merasakan keimanan itu indah di hati, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Di ayat setelahnya Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari hadis tadi kita paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan menyukai keimanan. Lantas apa dia keimanan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Apa pula keimanan itu yang senantiasa diharapkan dan diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa keimanan tersebut yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah agar dijadikan indah di dalam hatinya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi, menyerupai seseorang dalam bentuk manusia, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya tentang keimanan. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu keimanan. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman, keimanan itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa itu keimanan, dengan menjelaskan rukun iman yang 6 satu persatu. Kata beliau, keimanan itu engkau mengimani atau beriman kepada Allah, itu pertama. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul yang telah diutusnya, kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah, qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Tidak sah keimanan seseorang apabila tidak mengimani 6 perkara ini. Tidak sempurna keimanan seseorang apabila tidak mengimani 6 perkara ini sesuai dengan apa yang telah diturunkan di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Saya teringat tentang keimanan kepada Yaumil Akhir. Tadi pagi salah seorang jamaah di Majlis Ta'lim di Baitul Aman bercerita dan bertanya. Belum lama ini ada bedah buku, kata dia, di suatu tempat. Bedah buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Kitab Ar-Ruh. Dan tempat ada tingkatan pembahasan itu diliput oleh koran dan dimasukkan ke dalam koran. Cuma ada beberapa hal yang luput dari pembedah buku tersebut dan juga mungkin dari komentatornya. Karena orang yang ingin membedah buku, satu buku, dia harus paham dulu siapa penulis buku itu dan bagaimana manhaj buku itu, manhaj penulis itu dalam menulis buku itu. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak akan bisa orang membedah bukunya dengan benar kalau tidak mengenal sosok dia dan perjalanan hidupnya. Kitab Ruh, Ruh itu berkaitan dengan Yaumul Akhir nanti, karena ceritanya itu nanti tentang perjalanan Ruh. Nah, Kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini termasuk salah satu kitab yang dipertanyakan oleh para ulama. Pertama, apa benar itu tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kemudian kalau memang benar, kapan dia menulisnya? Karena dulu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelum dia belajar kepada Ibnu Taimiyah, dia terbawa oleh pemikiran-pemikiran tasawuf. Ada pengaruh-pengaruh tasawufnya. Nah, sebagian ulama mengatakan Kitab Ar-Ruh itu ditulis sebelum dia belajar dengan Ibnu Taimiyah, karena banyak sekali tulisan materi kitab itu yang bertentangan dengan kitab-kitab dia yang lain. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah termasuk salah seorang ahli hadis dan ketat dalam membawakan hadis-hadis. Sementara di situ banyak hadis-hadis, ada hadis-hadis yang dhaif, yang aneh-aneh. Nah, dalam bedah buku itu salah satu yang disampaikan oleh narasumber ketika itu, yang ditanyakan oleh jemaah itu pernah dia hadir. Narasumber mengatakan ruh itu setelah dia dicabut nyawanya lalu ke langit, bertemu dengan Allah, lalu dikembalikan ke dunia, dikembalikan lagi. Dan ketika dikembalikan itu, dia tidak dikembalikan ke jasad. Alasannya kenapa? Karena jasadnya sudah rusak. Lalu bagaimana dengan ruh itu? Dari sinilah akhirnya dia katakan yang disiksa itu ruhnya, bukan, tidak termasuk jasadnya. Kemudian juga dijelaskan, dikatakan di situ, ruh ini tahu seluruh perkataan orang hidup tentang dia. Ruh ini nanti di hari kiamat akan menuntut pembicaraan-pembicaraan orang. Nah, permasalahan ini termasuk masalah akidah, keimanan. Masalah keimanan dengan Yaumul Akhir. Tidak boleh kita membicarakan masalah perkara gaib, karena keimanan kepada Yaumul Akhir termasuk keimanan dengan perkara yang gaib, kecuali berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa akidah itu ditetapkan dengan landasan logika dan sebatas apa yang bisa kita lihat. Karena masalah-masalah ini jauh di luar batas kemampuan akal kita untuk mencernanya. Adapun perkataan dia bahwa ruh itu tidak dikembalikan ke jasad dan yang disiksa itu adalah ruh saja tanpa jasad, itu adalah akidah filsafat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak terdapat dalil dan bukti bahwa yang disiksa itu adalah ruh dan jasad sekalian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seseorang di masa dahulu sebelum dia mati, karena orang ini banyak melakukan maksiat. Menjelang dia mati, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati, harrikun, bakarlah saya, lalu taburkan debu-debu saya itu ke udara. Lalu dia meninggal. Wasiatnya dijalankan oleh anak-anaknya, dibakarlah jasadnya, kemudian abunya ditaburkan ke udara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, fa'amarallahu an yajtamu. Allah perintahkan jasad tersebut untuk berkumpul lagi. Lalu Allah hidupkan. Tentu itu di alam barzakh, bukan di alam dunia, karena dia sudah mati. Allah kembalikan ruhnya. Kemudian dalam hadis itu Allah tanyakan kepada dia, adi lima fa'al, hambaku, kenapa engkau lakukan perbuatan ini? Apa jawab hamba tadi? Makhafataka ya Allah, aku lakukan itu, aku perintahkan anak-anakku membakar diriku lalu menyebarkan abuku itu ke udara karena aku takut azabmu, aku takut siksamu. Orang ini mengira dengan dibakar lalu menjadi abu, dia tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan disiksa lagi. Paham dia sudah, jasad sudah hancur, dia tidak akan disiksa lagi. Tapi rupanya Allah kembalikan dia lagi, ruhnya. Lalu Allah tanyakan kepada dia, lima fa'al, kenapa engkau lakukan itu? Makhafataka ya Rabb, aku takut kepada Allah. Faghafarallahu lahu, lalu Allah mengampuni dia. Kenapa Allah ampuni dia? Pertama, karena dia takut kepada Allah. Ini fadilah, keutamaan takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, karena dia melakukan itu tidak tahu, jahil. Dia tidak tahu kalau itu tidak boleh, terlarang. Maka Allah ampuni. Yang jelas dari hadis ini bisa dipahami bahwa yang disiksa itu termasuk ruh dan jasad. Walaupun kasat dalam zahir mata kita, ruh itu sudah hancur, dimakan oleh hewan buas, hancur lebur. Tetapi harus kita ketahui bahwa alam barzakh bukan alam dunia kita. Itu adalah alam yang gaib. Oleh karena itu, di dalam hadis lain, hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih tentang perjalanan ruh itu, lalu dikatakan di situ dikembalikan ruhnya ke jasadnya, datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya. Ya, coba kita bayangkan, mungkin enggak dia duduk di dalam kubur itu? Tidak mungkin kalau logika kita, tetapi itu bukan alam kita, itu alam barzakh. Hadis itu mengatakan didudukkan, bahkan di dalam hadis itu di antaranya disebutkan fa idza kana al-'abdul kafir, apabila hamba itu adalah hamba yang kafir, disebutkan ketika ditanya oleh malaikat itu, ditanya dia, man rabbuka, ha la adri, aqulu kama yaquluna, tidak tahu, aku tidak tahu, aku hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Ditanya pula, apa agamamu dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Dia tidak bisa menjawab. Fadarabahul malaika, fadarabahu malakan, lalu dua malaikat itu memukulnya sampai dikatakan dalam hadis tersebut sehingga hancur remuk tulang belulangnya, dan dia menjerit fayatihu yasma'uhu kullu makhluq illa as-saqalan, lalu dia menjerit yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkan siksa kubur itu. Jadi jelaslah dari hadis yang mulia ini bahwa yang disiksa itu adalah jasad dan ruh, tetapi karena itu adalah alam gaib, maka kita tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Kemudian penjelasannya tentang bahwa dia mendengarkan seluruh perkataan manusia, orang yang hidup, itu tidak benar, tidak tepat. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Ini perkataan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Itu dalil bahwasanya orang yang telah mati itu tidak mendengar kecuali sebatas kondisi, keadaan dan waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam segala keadaan, di antaranya ketika dia baru diletakkan di liang lahat. Disebutkan di dalam hadis dia mendengarkan detak-detak langkah orang yang mengantarkannya. Tapi tidak boleh kita katakan dia mendengar segala keadaan, memutlakkan masalah ini, karena ada hadis Al-Qur'an yang mengatakan engkau tidak akan bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Berarti asalnya dia sudah mati, tidak mendengar. Tetapi dalam beberapa keadaan dan kondisi Allah jadikan dia mendengar. Dalil lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berselawat, memperbanyak selawat. Aktiru alayya shalah fa inna Allah tuballighuni salatakum. Perbanyaklah berselawat kepadaku, sesungguhnya Allah menyampaikan kepadaku selawat kalian. Itu Nabi. Kalau Nabi saja selawat kita itu Allah yang menyampaikan kepada dia, berarti dia tidak mendengar dalam segala kondisi dan keadaan. Apalagi manusia, manusia yang lain. Nah, jadi tidak sempurna keimanan seseorang dalam mengimani 6 perkara ini, kecuali jika dia mengimani sesuai dengan Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada satu kitab yang bagus dikarang oleh salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi dan disahih oleh Syekh Al-Albani, yang materi kitab itu menjelaskan dan menegaskan bahwa orang yang dikubur itu tidak mendengar. Ini kitab yang bagus sekali dan saya lihat belum ada terjemahannya. Baiklah, itu dia keimanan 6 perkara itu. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, keimanan itu adalah qaulun wa fi'lun wa aqidah. Keimanan itu adalah perkataan, keyakinan dan amalan. Tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila tidak terpenuhi 3 perkara ini. Al-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, harus kita ikrarkan keimanan kita ini. Kemudian al-i'tiqadu bil janan, harus ada keyakinan, harus diyakini, kita harus yakin bahwa itu adalah hak. Kemudian wal amal bil arkan, harus diwujudkan keimanan itu dengan anggota badan kita. Jadi perkataan dan perbuatan, perkataan lisan, perkataan hati, kemudian diamalkan. Ini hakikat keimanan. Apabila keimanan seseorang itu hanya sebatas ucapan, amalan tetapi tidak diyakini, itu sama seperti keimanan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di zaman Rasulullah SAW. Karena orang-orang munafikin menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meyakini dan mengatakan, mengikrarkan bahwa dia beriman, tetapi tidak ada amal, tidak tampak pada diri dia amalan, seperti sebagian orang yang mengerti Islam tetapi dia tidak sholat kecuali Jumat, atau sholat tetapi sekali-sekali kalau ingat. Nah, ini adalah kebohongan dan kedustaan dalam pengakuan ini. Karena kalau memang keimanan itu ada pada diri dia, maka dia harus beramal. Dan keimanan itu, wahai saudara-saudariku, bertambah serta berkurang. Keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang. Kapan keimanan itu bertambah? Ketika seseorang itu melakukan ketaatan. dan kapan serta apapula penyebab keimanan seseorang itu berkurang menipis ketika seseorang itu melakukan maksiat. Sekecil apapun maksiat yang Anda lakukan, maka itu akan mengurangi keimanan yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 4. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketentraman, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi, saudara-saudariku, kedamaian, ketentraman, ketenangan hati, jiwa itu hanya milik orang-orang yang beriman. Anugerah Allah, Allah tidak akan berikan ketentraman jiwa, ketenangan hati dan batin kepada orang yang keimanannya belum betul. Tidak lurus. Itu jadi Allah. Allah mengatakan, huwa alladhi anzal, dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Jika Anda ingin mencari ketentraman dan ketenangan, perbaiki keimanan. Pertebal, perdalam dengan menggali Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada. Berarti menunjukkan ayat ini menjadi dalil bahwa keimanan itu tidak tetap, tetapi bertambah, bisa bertambah dan meningkat. Tentu tidak sama keimanan sahabat dengan keimanan kita. Keimanan Abu Bakar tentu tidak sama pula dengan keimanan sahabat yang lainnya. Tentu lebih tinggi lagi keimanannya. Dan begitu seterusnya bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Di dalam surah At-Taubah, tepatnya di ayat 124, Allah sebutkan tentang dua jenis manusia. Yang satu bertambah keimanannya, yang satu berkurang keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Dan apabila diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan kalian karena ayat ini, surat ini? Ini bukti bahwa Al-Quran bisa menambah keimanan. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu menambah keimanan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan? Orang mukmin ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Qur'an atau mendengarkan ayat Al-Qur'an, bergetar hatinya, lalu bertambah keimanannya serta keyakinannya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, surat Al-Quran itu menambah keimanan mereka, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, dan mereka bergembira dengan ayat-ayat Allah, dengan kabar yang Allah berikan. Ini menunjukkan bahwa jika Anda ingin meningkatkan keimanan, salah satu caranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Lihatlah Al-Quran yang telah kita berikan. Coba hari ini, kalau kita tanya kebanyakan manusia atau yang hadir di masjid ini, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Mungkin sedikit yang membacanya. Kalau sedikit ini, kita tanya lagi, berapa banyak Anda membaca Al-Quran? Mungkin sedikit atau tidak akan ada yang menjawab setengah juz. Kita kurangi seperempat juz, mungkin juga sedikit. Kebanyakan orang, lazimnya manusia kalau baca Al-Quran sudah maghrib atau sudah isya itu paling 10 halaman, satu lembar itu pun dianggapnya sudah banyak. Sementara Al-Quran cuma kecil, cuma satu halaman, dua halaman itu dianggap sudah banyak. Setiap pagi membaca Al-Quran itu berapa halaman? Sudah khatam? Loh, waktu diulang lagi baca Quran itu. Masih ada tidak? Pokoknya belum, pokoknya tidak ada satupun berita yang terlewatkan. Silahkan baca Quran. Baca Quran itu bukan terlarang. Tetapi, kalau kita rajin baca Quran, tetapi malas baca Quran, ini menunjukkan keimanan kita lemah. Menunjukkan keimanan kita lemah. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan Al-Quran itu menambah keimanan kita, sementara kita enggan membaca Al-Quran. Satu juz itu kalau kita baca tidak lama. Kalau kita baca seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Agak cepat seperti itu, setengah jam selesai satu juz. Setengah jam, waktu yang sebentar, berat, banyak satu juz. Kalau seandainya satu juz dengan bacaan yang seperti itu tanpa berhenti bisa setengah jam, berarti seperempat juz lima lembar itu berarti cuma 15 menit. Tidak juga sanggup setengah juz, tidak sanggup seperempat, seperempat juz berarti cuma berapa, 7 menit. Nah, kenapa kita tidak sanggup menyisihkan 24 jam waktu kita itu kita untuk rutin menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid rutin? Musibah hanya lagi sebagian kaum muslimin mau dia mengamalkan kitab-kitab mujarobat itu, membaca zikir ribuan-ribuan kali, tetapi sedikit dia membaca Al-Quran. Tidak tahu dia bahwa membaca Al-Quran ini zikir yang utama dan afdal. Karena sebaik kalam, sebaik perkataan itu adalah kalam kalamullah. Ini musibah kaum muslimin di zaman sekarang. Nah, jika kita ingin meningkatkan, menambah keimanan kita, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, tingkatkan hafalan, kemudian juga mendengarnya, mentadabburinya. Kalau kita belum sempat membaca, dengarkan. Dan sempatkan juga kalau kita baca misalnya satu halaman alhamdulillah, dua halaman alhamdulillah, sempatkan untuk mentadabburi ayat tersebut dengan membaca tafsir-tafsir para ulama-ulama kita tentang ayat tersebut, sehingga akan lebih meresap dan membekas di hati kita. Kita lanjutkan ayat tadi. Di ayat berikutnya, di ayat 125, Allah sebutkan jenis yang kedua. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ya, orang yang tidak suka mendengarkan Al-Quran, orang yang tidak suka membaca Al-Quran, berat dia kalau ada baca Al-Quran itu, berarti di hati dia ada penyakit. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, kekejiannya itu akan semakin bertambah. Bukan yang meningkat keimanan semakin bertambah dan berkurang. Waman wakafirun. Na'udzubillah. Ini maksudnya orang-orang munafikin. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini ayat ini menceritakan tentang orang-orang munafikin menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Malah ayat Al-Quran itu membuat hati mereka semakin sakit. Seorang mukmin, ayat Al-Quran membuat hati dia gembira, senang, tentram, damai, dan bertambah keimanannya. Wa yanqutu bil ma'siyah, dan keimanan itu berkurang karena maksiat. Maksiat yang kita lakukan itu yang membuat semangat keimanan kita melemah. Walaupun kita menampakkan sebagian ketaatan kita di hadapan manusia, tapi ketahuilah di belakang itu kita keropos. Di belakang itu dia malah untuk beribadah, berzikir, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak maksiat yang dia lakukan. sekalipun manusia tidak mengetahuinya. Itu yang membuat hatinya keras. Itu yang membuat tidak ada lagi semangatnya untuk melakukan ketaatan kecuali karena malu kepada manusia. Dan itulah seburuk-buruk perbuatan. Na'udzubillah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Di antaranya juga ada di surah Al-Mudathir ayat 31. Wa yazdada alladziina aamanu iimaanan. Dan orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Kemudian keimanan itu memiliki rasa. Jadi dia bukan sesuatu yang hampa. Keimanan itu, wahai saudara-saudariku, sangat istimewa. Oleh karena itu, generasi awal Islam ini membayar mahal keimanan itu. Mereka bayar dengan harta. Mereka bayar dengan jiwa, raga, keluarga, bahkan nyawa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa, raga mereka. Harta dan jiwa mereka Allah beli. Dengan apa Allah membayarnya, membalasnya, menggantikannya? Di annalahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Generasi awal Islam mengerti dan paham bahwa keimanan ini sangat mahal. Mereka rela mengorbankan apa saja untuk menjaga keimanan mereka. Oleh karena itu mereka merasakan nikmatnya keimanan, indahnya, manisnya keimanan tersebut, sehingga derita di dunia ini tidak terasa lagi. Problema hidup itu tidak akan membuat mereka itu tersandung. Bahkan saking manisnya keimanan itu, sesuatu yang dianggap oleh logika manusia itu menyakitkan menjadi indah bagi mereka. Apa? Mereka rela berjuang di jalan Allah. Mereka rela susah payah disiksa di jalan Allah. Tidak terasa sakit. Kenapa? Karena Allah anugerahkan rasa keimanan itu. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak mengalami depresi, stres, tekanan jiwa, batin dan segala macam kalau betul-betul ada keimanan. Karena dia ada rasa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, di dalam sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara syarat kita untuk mendapatkan rasa keimanan itu. Apa sih rasanya? Anda ingin tahu rasanya? Penuhi 3 perkara ini. Mari kita coba memenuhi 3 perkara ini, lalu coba kita rasakan apa manisnya keimanan. Rasulullah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang. 3 perkara ini ada pada diri seseorang, bukan 2. Dia ada 3. Kalau kurang 1, dia tidak akan dapatkan. Kalau kurang 2, apalagi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila Allah mimma huwa." Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya akhi, kita masih merasakan keimanan itu biasa saja. Kita belum merasakan keistimewaan, keindahan dan kenikmatan. Kenapa? Karena masih banyak perkara-perkara yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi kita masih lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada Allah dan Rasul, daripada Al-Quran dan Hadis. Padahal di surat Al-Jurat tadi, sebelum Allah sebutkan tentang bahwa Allah menganugerahkan, menjadikan orang-orang beriman itu mencintai keimanan dan menjadikannya indah, indah di dalam hati mereka itu, di ayat awal-awal surah Al-Hujurat itu Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasul." Seolah-olah ayatnya adalah buah. Allah sebutkan setelah perintah larangan, jangan kalian melangkahi, mendahului Allah dan Rasulnya. Lalu disebutkan lagi beberapa adab dan etika terhadap Rasul. Dilarang mengangkat, meninggikan suara, melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat itu juga. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Allah sebutkan satu persatu adab dan etika terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu setelah itu baru dia dijelaskan oleh Allah anugerah ini, nikmat dijadikan kita mencintai keimanan dan dijadikan keimanan itu diindah di hati kita. Berarti ada syarat-syaratnya. Di antaranya, pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala sesuatu. Ini ujian yang berat. Setiap hari kita diuji dengan ujian ini. Dan banyak di antara manusia belum bisa mewujudkan yang pertama ini. Wajar kalau mereka masih merasakan hampa di dalam hati mereka. Kita harus berjuang. Harus berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, tunduk kepada Al-Quran dan Hadis. Untuk menundukkan keinginan-keinginan kita agar tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ini juga berat. Dan hendaklah dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Dia mencintai si A karena dia adalah seorang muslim yang taat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya kedudukan, bukan karena jabatannya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله ملكا bahwasanya kata Nabi ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain, lalu Allah kirimlah seorang malaikat untuk mencegatnya di jalan. Bisoriki. Tatkala orang itu sampai di jalan yang di sana ada malaikat, tentu malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia. Qal aina turid, hendak kemana engkau? Faqala ar-rajul, orang ini berkata, uridu akhan li fillah, aku ingin mengunjungi saudara yang aku cintai karena Allah di kampung lain. Lalu malaikat itu kembali bertanya, halaka fihi min nikmatin terjuha, apakah engkau punya atau apakah engkau ada keinginan-keinginan, satu nikmat atau satu pemberian atau harapan-harapan duniawi yang engkau harapkan dari dia? Qala, laki-laki itu berkata, la, tidak, aku mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala al-malaku, maka malaikat itu berkata, i'lam anna Allah arsalani ilaika, ketahuilah Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan, anna Allah qad ahabba, bahwasanya Allah telah mencintaimu. Kenapa Allah mencintai dia? Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Jauh-jauh dia berkunjung ke tempat yang lain untuk mengunjungi temannya, saudaranya itu, bukan karena alasan mengharapkan sesuatu atau mengharapkan perkara-perkara duniawi dari saudaranya itu, tetapi hanya karena Allah, agar mempererat ukhuwah, agar persaudaraan dia sesama mukmin itu semakin kuat. Ini menunjukkan keutamaan saling jenguk-menjenguk, kunjung-mengunjungi sesama saudara. Bahkan para ulama memasukkan hadis ini di dalam masalah safar ta'at, salah satu contoh safar untuk ketaatan. Artinya apa? Dia itu berkunjung ke kampung lain, perjalanan safar, perjalanan jauh, mengunjungi saudaranya itu karena Allah, untuk mempererat ukhuwah. Karena itu Allah mencintai dia. Nah, kalau hubungan di antara kita semuanya itu bersih dari keinginan-keinginan dunia, benar-benar karena Allah, saling nasihat-menasihat, takkan ada lagi yang menghalangi kita untuk menasihati saudara kita itu. Dan tujuan kita menasihatinya juga adalah karena cinta kita kepada dia, ingin dia tetap menjadi orang yang baik. Bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan untuk mempermalukannya. Niscaya ukhuwah semakin kuat, kaum muslimin semakin kokoh pula bersatu di atas jalan yang hak. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'ud fi al-kufri kama yakrahu an yuqtha fi an-nar. Ini yang keempat. Yang ketiga ini menjaga keistiqomahan di atas manhaj, di atas jalan yang hak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah, dan yang ketiga hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menunjuki dia kepada yang hak, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, setelah Allah selamatkan dia dari kesesatan, dari kubangan maksiat. Kalau dahulu dia tidak sholat, sekarang sudah sholat. Kalau dahulu berkubang maksiat, sekarang alhamdulillah dia sudah menempuh jalan yang hak, jalan yang hak, jalan taubat. Lalu dia menjaga keistiqomahan. Dia takut kembali lagi seperti dulu ketika di masa-masa dia masih jahiliyah, di masa-masa dia belum mengenal Allah. Dia takut sebagaimana takutnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Orang kalau betul-betul seperti itu, dia akan menjaga diri dari jalan-jalan kesesatan, dari jalan-jalan maksiat, dari jalan-jalan penyimpangan. Dia takut kembali lagi seperti dulu. Berapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran, dianugerahi kenikmatan Islam, ketaatan tauhid, lalu dia tidak jaga, akhirnya na'udzubillah dia lalai dan lengah tanpa terasa, tanpa dia sadari dia telah menyimpang jauh dari jalan yang hak. Baru dia sadar ketika perjalanan telah singkat, saat dia bertemu dengan Allah SWT, baru dia sadar bahwa jalan yang dia tempuh selama ini salah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah banyak kaum muslimin yang sudah terbuka pintu hatinya untuk menerima dakwah yang hak. Banyak di antara saudara-saudari kita mulai rajin mengaji, belajar menghadiri majlis ilmu, mulai mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, mulai mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah gembiranya kita, alangkah gembiranya di saat suatu ketika saya mendengar seseorang mengaku, saya ini dahulu penyanyi dangdut, tampil di pentas-pentas, menari, menyanyi dangdut. Alhamdulillah sekarang Allah beri saya hidayah. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengenakan jilbab. Alhamdulillah saya juga ingin berniat makin sadar. Alhamdulillah saya bisa mengaji walaupun tantangan cukup berat. Orang-orang di sekitar saya tidak percaya. Kamu pakai jilbab pula, kamu kan penyanyi dangdut, begini, begitu dan segala macam, joget-joget dulu di panggung. Tetapi itu masa lalu. Nah, alangkah gembiranya ketika mendengar kaum muslimin yang kembali ke jalan yang hak, dan banyak lagi saudara-saudari kita yang seperti itu, yang dulunya lalai, lengah, tidak peduli dengan agama Allah, sekarang Allah berikan anugerah, Allah bimbing dia, akhirnya dia mendapatkan cahaya kebenaran. Tetapi jika dia tidak menjaga keistiqomahannya, alangkah mudahnya kaki itu tergelincir, karena godaan-godaan itu berat. Wajib kita menjaga istiqomah. Hanya saat setelah itu kita akan merasakan nikmat dan indahnya berada di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Nikmat dan indahnya menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Cintai Allah dan Rasul lebih dari segala sesuatu, bahkan dari hawa nafsu kita, dari diri kita. Dahulukan perintah Allah dan Rasulnya dari perintah siapapun. Kemudian cintailah saudara-saudari kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi walillahi. Kemudian jaga keistiqomahan, niscaya kita akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keimanan juga bercabang, banyak cabang-cabangnya. Pintu-pintu keimanan itu banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'un." Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Au bid'un wa sittun, dalam riwayat lain lebih dari 60 cabang. Fa afdhaluha, yang paling utama, yang paling afdal cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, membuang gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu juga termasuk cabang dari keimanan. Kemudian keimanan itu juga ada perkara-perkara yang bisa menyempurnakannya, cabang-cabang. Kemudian ada yang bisa menyempurnakan keimanan itu, di antaranya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa anqa lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa anqa lillah memberi karena Allah, menahan tidak mau memberi juga karena Allah, sungguh dia telah sempurna keimanannya. Porosnya ada pada lillahi ikhlas. Barang siapa yang betul-betul mengikhlaskan segala bentuk aktivitas ibadah dia, maka telah sempurna keimanannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasan dari kajian kita, pertama urgensi keimanan, kemudian bahwasanya Rasulullah mencintai keimanan dan dia memohon kepada Allah. Kalaulah Rasulullah SAW berdoa seperti itu, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di hati kami. Maka perbanyaklah membaca doa ini. Kemudian juga dari paparan tadi kita juga dapat pahami perkara di antara perkara-perkara yang bisa menyempurnakan keimanan dan yang bisa pula membahayakan keimanan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan ke depan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Faqala innahuma la yu'adzaban. Lalu Rasulullah bersabda bahwasanya dua orang yang dikubur ini sedang disiksa. Jadi berarti dari hadis ini Rasulullah mendengar. Nah, apakah orang itu disiksa di dalam kubur itu atau di alam lain? Dia dikubur di situ, tetapi alamnya itu namanya alam barzakh, sesuatu yang gaib. Adapun Rasulullah mendengar itu pengecualian. Tadi kita sebutkan tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun terbatas. Bukan setiap waktu. Ya, bukan setiap waktu, tapi pada kesempatan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya. Jangankan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah melihat neraka. Uridat alayya an-nar, diperlihatkan oleh Allah kepadaku neraka. Dilihatnya berbagai macam bentuk siksa. Itu gaib, tetapi Rasulullah diberikan kelebihan-kelebihan itu dengan izin Allah. Agar apa? Agar bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Yang disiksa itu di alam barzakh. Dia dikuburkan di situ, tetapi kita tidak melihat. Bukankah kita dalam doa ketika menyolatkan mayit, salah satu di antara doa kita itu, wawasi madkhalahu, luaskanlah tempatnya. Tapi coba lihat, segitu-segitu aja kuburan itu. Gali kuburan itu segitu juga, ya kan? Berarti apa? Dia kubur juga disebut oleh dalam doa itu, wawasi madkhalahu. Bahkan kita sebutkan itu, waj'al qabrahu rawdan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya itu salah satu taman-taman surga. Yang tumbuh itu pohon Kamboja aja cuma. Kenapa? Alamnya itu alam gaib. Tidak tampak sama kita. Tapi letak kuburannya memang di situ. Cuma tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah kalau kita sedang sholat boleh mengingat surga dan neraka supaya dapat mencapai khusyuk dan rasa takut kita kepada Allah? Lantas kalau bukan surga dan neraka, kita ingat apa? Ingat uang? Ingat bola? Ingat apa? Ya memang harus itu. Agar muncul khauf dan raja. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika sholat itu, dia sholat membaca ayat-ayat. Kalau sampai ayat tentang surga, dia meminta surga. Kalau sampai ayat tentang azab, dia berdoa berlindung kepada Allah dari azab neraka. Bukan baca begitu saja. Beliau hayati, tadabbur. Kalau kita masih sekedar mati diri di lisan, entah mana ayat azab, entah mana ayat nikmat, kita tidak tahu, gembira saja. Nah, jadi memang dalam sholat itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat sallu salatal muwajjih, salatlah kalian seperti salat orang yang akan mati. Kalau kita tahu bahwa kita akan mati, bagaimana kita salat? Ini kan mengingat akhirat. Berarti salat itu salat seperti orang yang mati. Tahu kita akan mati, pasti kita akan berusaha salat sebaik-baik sesempurna mungkin. Seperti itulah seharusnya kita salat. Apa maksud surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103? Kita buka dulu suratnya. 102, 103. Ayat 102, wahai saudara yang bertanya, apakah Anda sudah baca? Baca artinya, sebenarnya baca artinya terus bisa paham. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ayat 102 jelas itu bagi orang-orang yang beriman. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Itu jelas, barang siapa yang berat timbangannya maka mereka lah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka, dan mereka kekal mereka di dalam neraka jahannam kekal. Nah, ini juga ditujukan untuk orang yang beriman yang bermaksiat. Karena nanti akan ditimbang seluruh orang mukmin, yang timbangan keburukan yang lebih banyak dia akan masuk neraka dahulu. Setelah itu baru setelah dibersihkan, disucikan oleh Allah, karena tidak boleh di surga itu kecuali orang-orang yang bersih dari dosa. Harus dibersihkan dahulu. Karena di dunia dahulu dia tidak membersihkan dirinya dengan taubat, dia tidak berhak masuk neraka kecuali dibersihkan dulu. Dibersihkan dengan api, api neraka. Maka basuh, bersihkan dosa kita itu di dunia dengan taubat. Jika tidak, Allah akan bersihkan dengan api neraka. Setelah itu Allah akan angkat dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi Ustaz, di ayat itu kan disebut kekal, khalidun. Kekal di dalam Al-Quran ada dua, khalidina, khalidun, dan ada juga khalidun fiha abada, kekal. Kemudian ada juga di ayat-ayat lain kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, yang kekal orang kafir itu yang disebutkan dengan khalidun fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana menurut syariat orang-orang yang sudah haji, memanggil haji atau hajjah? Sebaik-baik petunjuk itu, sebaik-baik tuntunan itu adalah tuntunan Rasulullah SAW yang mensyariatkan haji Allah, dan juga yang mencontohkannya, mengajarkan manasik itu kepada kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hajilah kalian, ambillah manasik haji kalian ini dariku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan haji kepada kita, tetapi kenapa kita tidak pernah memanggil dia Haji Muhammad? Rasulullah Haji Muhammad. Belum pernah kita dengar. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah. Apa yang beliau lakukan, amalkan itu yang sebaik. Begitu yang diamalkan oleh sahabat. Imam yang keempat, pernah kita dengar mazhab haji Imam Syafi'i? Tidak ada. Mazhab haji Hambali, Ahmad bin Hambal, Haji Abu Hanifah, Haji Malik. Tidak ada. Itu ulama-ulama terpandang yang mu'tabar. Yang mu'tabar. Yang terpandang. Yang diikuti, dijadikan panutan. Nah, sebaiknya tidak perlu kita mengulas seperti itu. Apalagi cenderung akan membuat kita mudah terkena riak, ujub, dan bangga. Kalau seandainya seseorang dipanggil haji, kenapa? Dipanggil haji kenapa? Lantas kenapa orang yang sholat tidak dipanggil musolli? Diberi gelar M. M di depan musolli. Itu rukun Islam yang lebih kuat. Rukun Islam kedua, kalau haji itu bagi yang mampu. Kalau sholat tidak ada. Mampu tidak mampu, sebelum lagi masih hidup, wajib sholat. Seharusnya orang yang sholat yang lebih berhak diberi gelar kalau memang iya. Kalau memang ada. Tapi kenapa haji itu dia? Kenapa? Karena ibadah haji lebih rentan pamer. Orang haji itu pertama dia jauh. Kemudian mengeluarkan harta yang banyak. Rentan sekali dengan pamer, wah, kemewahan, ujub, dan berbahaya. Oleh karena itu harus dijaga. Nah, termasuk ini juga bisa memicu ujub dalam diri seorang. Kenapa tidak ada dipanggil muzaki? Orang yang berzakat itu muzaki. Jadi sudah MM. Itu ya, MM. Tambah lagi puasa, koin, pot, SMMSH. SMMSH. Apa ini? Musolli, muzaki, koin, haji. Pulang. Nah. Jadi tidak perlu. Cukup Allah yang membalas haji kita. Ada orang meninggal, lalu anak-anaknya atau keluarganya mendatangkan tokoh agama Islam, pendeta, biksu, tokoh-tokoh agama lain untuk berdoa bersama. Apa dampak akibatnya, baik terhadap semangat atau juga terhadap orang-orang yang melakukannya? Yang jelas, terhadap orang-orang yang melakukan ini. Karena kita tidak tahu apakah diwasiatkan atau tidak. Kalau diwasiatkan oleh orang yang meninggal, kalau saya mati nanti begini-begini, dia mewasiatkan, jelas itu berpengaruh kepada dia. Ya. Kalau seandainya tidak, maka keluarga yang ditinggalkan yang melakukan itu yang akan menanggungnya, dan orang-orang yang melakukan. Doa apa yang diharapkan dari seorang bisu yang menyebab berhala? Doa apa yang diharapkan dari seorang pendeta yang mempertukukan Allah lalu meyakini bahwa Allah memiliki anak, suci Allah dari keyakinan mereka? Doa apa yang mereka harapkan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah yang Maha Esa? Apa yang diharapkan? Orang itu berdoa kepada berhala-berhala. Ini doa. Kemudian jelas orang itu akan melakukan kesyirikan di situ. Nah, ini olok-olok saja terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tersayangkan. Sangat, sangat tersayangkan. Padahal jangankan seperti itu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan doa kepada dia, sholat juga pada Umar melarang waktu itu. Ya Rasulullah, dia kan seorang munafik, tidak perlu kita berdoa untuk dia. Rasulullah paksakan juga, Rasulullah sholat, akhirnya turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan lagi kalian sholatkan apabila salah seorang mereka mati, dan jangan berdoa untuk mereka. Sebagaimana kita tidak boleh berdoa untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mati, begitu juga mereka tidak boleh kita ajak untuk berdoa, untuk mendoakan kita. Tidak ada gunanya. Dan itu perbuatan bid'ah, mungkar, yang tentu pertama tidak akan diterima oleh Allah. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Tidak ada gunanya, doa itu tidak akan pernah bermanfaat karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan menghilangkan loyalitas kita terhadap akidah tauhid. Allahu a'lam bissawab. Kalau salat tahajud sepertiga malam, kira-kira jam berapa Ustaz? Kalau tahajudnya 2 rakaat, surah Al-Qur'annya yang disunnahkan untuk dibaca surah apa? Dan apakah setelah ditutup dengan surat witir 3 rakaat? Jika Anda ingin mengetahui sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa, silakan bagi 3, mulai dari terbenam matahari sampai subuh. Bagi 3. Ya. Mulai dari terbenam matahari maghrib sampai waktu subuh bagi 3, dan sepertiga terakhir itulah waktu utama untuk sholat tahajud. Kalau 2 rakaat, surah Al-Quran yang disunnahkan untuk dibaca apa? Dalam sholat tahajud tidak ada surat-surat khusus. Baca surat yang mudah untuk engkau baca. Baca yang mudah, yang hafal. Oleh karena itu perbanyak hafalan Al-Quran agar bisa kita sholat dengan beragam ayat-ayat, bisa berganti-ganti. Kemudian tutup dengan witir, bisa 3, bisa 1, minimal 1. Allah Ta'ala. Silakan. Sesungguhnya manusia itu ketika dia dilahirkan, dia sudah Islam. Asalnya manusia. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'ala al-Islam. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Tauhid. Apa buktinya? Karena setelah itu Rasulullah melanjutkan, wa abawahu yuhawwidani aw yunaffirani. Kedua orang tuanya membuat dia menjadi Yahudi. Kedua orang tua dia membuat dia menjadi Nasrani. Artinya orang tua dia membuat dia kafir. Kenapa orang Nasrani atau orang mu'alaf itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena dia sudah hilang keislamannya oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Karena dia tumbuh dalam kekufuran. Kalau saja ada orang Nasrani melahirkan anak, dibuangnya, diletakkannya di panti asuhan, ditinggalkan dari kecil itu sudah dididik oleh orang Islam, tidak perlu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia masih dapat fitrah. Diambil dari kecil, dididik di atas Islam. Karena ketika dia dilahirkan itu sebenarnya dia dilahirkan di atas Islam. Seluruh manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Bapaknya yang setelah itu mengajarkan dia kesyirikan. Artinya ketika dia tumbuh dewasa, dia sudah menjadi seorang kafir. Makanya ketika masuk Islam dia harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Untuk apa? Untuk membersihkan kekufurannya itu lagi. Ya. Jadi kalau dilahirkan seorang, kenapa orang Islam, kapan dia ketika dari kecil mengikrarkan? Tidak perlu. Karena dia memang sudah Islam. Kemudian di dalam sholat setiap azan setiap waktu Anda mengikrarkan dua kalimat, kalimat syahadat. Dan sejatinya di dalam surah Al-Ahraf Allah juga jelaskan ketika masih di tulang sulbi Allah sudah ambil sumpah ikrar itu kepada manusia di dalam surah Al-Ahraf. Mari kita baca. Ini dia, di ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Kata Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jadi masih dalam ruh, bentuk ruh, dia sudah bersaksi sebenarnya. Bukankah aku ini adalah roh kalian? Mereka menjawab, termasuk kita, termasuk Anda. Ini Al-Quran. Lalu mereka menjawab, kami bersaksi, syahidnya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapnya. Apa kata Allah? Kenapa kami ambil sumpah itu ketika dia masih dalam bentuk ruh? Dikeluarkan dari tulang sulbi itu. Kenapa? Agar tidak ada lagi alasan manusia hari kiamat. Kami tidak tahu. Kami tidak ini. Dia sudah bersaksi dahulunya. Jadi orang Islam, seluruh manusia itu sebenarnya sudah bersaksi. Cuma ketika dilahirkan, akhirnya dia menyimpang dan kufur. Lalu kalau dia mau kembali kepada kesaksian dia ketika dia masih dalam bentuk ruh, maka dia harus mengikrarkan lagi dua kalimat syahadat untuk mensucikan diri dia dari kekufuran itu. Ya? Apakah lafaz istighfar untuk orang tua kita seperti ini? Astaghfirullahal'azim. Li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, tidak apa. Tidak masalah, itu boleh. Ustaz, apakah ada riwayat yang menjelaskan ada para sahabat yang menangis ketika salat berjamaah? Banyak sekali. Itu banyak sekali, ya. Abu Bakar itu seorang yang mudah tersentuh dan sangat sensitif perasaannya. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan tidak bisa mengikuti salat berjamaah, dia berkata, "Muru Abu Bakr an yusalli lin-nas." Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia salat. Apa kata Aisyah? "Inna abi," sesungguhnya ayahku seorang yang mudah menangis. Sehingga kalau dia menangis, kalian tidak akan mendengarkan bacaannya. Perintahkan Umar. Rasulullah mendengar bahwa mereka memerintahkan Umar. Apa kata Rasulullah? Muru Abu Bakr an yusalli bin-nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Nah, Abu Bakar itu seorang yang menangis, mudah menangis. Dari Abdullah al-Abdullah bin Sikhir radiyallahu anhu, dari Abdullah bin Sikhir radiyallahu anhu, sallaitu khalfa Umar ibn al-Khattab fi akhir shaf. Aku pernah sholat di belakang Umar di shaf yang terakhir. Di shaf yang terakhir dia sholat. Fasalu, aku mendengar, kata dia di situ, seperti air mendidih di leher Umar, menahan tangis, karena menahan tangisnya. Nah, jadi memang sahabat rata-rata kalau sholat itu mereka menangis. Kenapa? Karena hati mereka lembut. Kenapa hati mereka lembut? Karena mereka jauh dari maksiat. Ustaz, ketika saya sedang sholat berjamaah, ada dua orang anak yang bergelut dalam sholat. Saya sangat terganggu dengan hal itu, karena saya tipe orang yang mudah terganggu konsentrasi dan kehusukan dalam sholat. Abdullah bin Zubair, ketika Masjidil Haram dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dihujani dengan manjanik. Manjanik itu kayak ketapel besar itu, isinya batu-batu besar, bom zaman dulu seperti itu. Bahasa Arabnya manjanik, biasa digunakan untuk merobohkan benteng-benteng. Jadi waktu itu mereka terkepung, dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pasukan dia sudah tercerai-berai. Ketika itu dia sedang sholat, salat di depan Ka'bah. Batu-batu berterbangan di sekelilingnya sampai menyerempet dan mengoyakkan sebagian pakaiannya, dia tidak bergemuruh. Tetap salat, rukuk, sujud, tidak lari, tidak terganggu dan terusik. Bahlu salatul tarikh. Runtuh satu tembok, orang hirup pikuk, dia tidak terganggu sedikit pun, tetap dalam salatnya. Kalau kita salat berteriak orang tikus, tikus, tikus, melompat semuanya. Nah, begitu. Sebagai sebuah perbandingan, bagaimana mereka dahulu itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mau ada yang memuji. Masih hangat dalam ingatan kita kisah yang pernah saya sebutkan tentang seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga mereka di malam hari ketika pulang dalam sebuah peperangan. Ada dua orang sahabat. Man yahrifuna hadhihi al-lailah, kata Rasulullah. Siapa yang gilirannya menjaga kami malam hari ini, menjaga kaum muslimin? Lalu dua orang itu, dua orang ini menjaga di pintu masuk ke lembah itu, di atas sebuah bukit. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang kafir yang mengendap-endap mengintip dari kejauhan. Lalu bergilirlah mereka, yang satu tidur, yang satu jaga. Nah, dia tidak mau berjaga begitu saja, dia ingin berjaga sambil beribadah, sholatlah dia. Dari kejauhan diintip oleh pasukan kafir itu, lalu dipanah. Dipanah kena dadanya, mengucur darah, dia tidak berhenti. Orang kafir itu mengira tidak kena, dipanah satu lagi, kena lagi, menancap lagi anak panah, semakin banyak darah yang mengucur, dia masuk. Waktu itu dia sedang membaca surat Thoha, sampai panah yang ketiga, darah semakin banyak mengucur. Ketika itu baru terpikir oleh dia, kalau saya mati, siapa yang akan memberitahukan bahaya kepada kaum muslimin? Akhirnya dia putus sholatnya dan dia bangunkan sahabatnya. Ketika bangun terkejut sahabatnya, lalu berseru, kenapa tidak dari awal engkau beritahu? Apa kata dia? Saya sedang sholat, saya tidak mau memutus sholat saya. Kalau bukan kena khawatir, saya mati, lalu tidak ada yang memberitahukan bahaya kepada kaum muslimin dan Rasulullah, saya tidak akan putus sholat saya. Begitu mereka di dalam sholat. Nah, anak-anak bergelut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat berjamaah bersama sahabat, datang cucunya Imam Husain, Rasulullah sedang sujud. Rasulullah sedang sujud, naik cucunya itu ke punggungnya. Diam saja Rasulullah. Tidak langsung diturun-turunkan ya, tarik-tarik itu terus, tidak. Diam saja Rasulullah. Sampai anak itu puas, turun, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud. Jadi kita lanjutkan pertanyaan tadi, kita jawab ini. Karena saya tipe orang yang mudah terganggu konsentrasi dan kesusukan dalam sholat. Atau memang kita tidak khusyuk mungkin? Ini masalahnya. Bukan masalah kita tipe orang yang terganggu. Memang kita itu tidak khusyuk masalahnya sholat. Saya sudah berusaha untuk mengubah hal itu. Bolehkah saya menarik salah seorang anak itu ke belakang dan menempati tempatnya? Karena Nabi dulu pernah melakukannya. Pernah melakukannya bagaimana? Pernah melakukan menarik anak itu sedang bermain-main bergelut-gelut, lalu beliau maju. Kalau memang pernah, datangkan dalilnya. Saya belum pernah membaca dalilnya. Bahkan tadi saya sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cucunya naik ke punggung dia, beliau biarkan saja sampai anak itu turun, baru beliau. Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah. Rasulullah pernah sedang khutbah Jumat berlari ke Hasan atau Husain, lalu terkungkur jatuh turun dari mimbar. Dia tegakkan cucunya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah ujian. Nah, tinggal lagi orang tua yang membawa anak ke masjid. Anak itu belum bisa ikut sholat, masih suka bermain-main. Jangan pergi ke tengah saf. Itu mengganggu orang. Yang salah bukan anak, itu orang tuanya. Ada orang tua bawa anaknya pengajian, meka-meka, lari salah sini. Dia tidak peduli. Dia tidak tahu orang sudah terganggu. Tidak, orang tua yang harus sadar. Jaga, jangan egois akhirnya orang lain terganggu. Tidak bisa, jangan bawa dulu anak ke masjid. Karena ulama-ulama kita juga memperkuatkan, kalau anak itu belum bisa sholat dan hanya akan mengganggu orang sholat, tidak boleh dibawa ke masjid. Dalam waktu sholat, sholat. Tapi kalau dia sudah bisa ikut sholat atau bisa kita jaga, silakan. Itu sudah diperkuatkan oleh para ulama, agar orang-orang tidak terganggu. Nah, pergi ke pinggir ya, agar tidak mengganggu orang. Kalau anak kita ini, ajar dia, ingatkan dia. Jangan sampai orang lain membentak, nanti orang lain meminta, marah pula kita. Nah, harusnya kita sebagai orang tua yang mengajarkan anak kita. Kaum muslimin dan muslimat, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, kesimpulan pertanyaan ini, tapi waktu kita sudah malam. Cukup sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.